Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوان في الدين أعزكم الله. Di antara misi Islam, tujuan Islam di dalam mensyariatkan sebagian ibadah ialah untuk menampilkan syiar-syiar Islam, juga untuk menampilkan persatuan kaum muslimin, juga dalam rangka untuk menyatukan antara kaum muslimin dengan pemerintahnya. Misi Islam ini diwujudkan dengan sebuah prinsip, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah bersama dengan pemerintah. Ada'ul ibadati ma'al a'immah, menunaikan beberapa ibadah bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i, dilaksanakan serentak oleh kaum muslimin, ibadah-ibadah yang mengandung unsur syiar. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu bersama dengan penguasa, dengan pemerintah, ini menjadi sebuah prinsip besar dari prinsip-prinsip akidah Islam yang disepakati oleh para ulama-ulama kita terdahulu kala sampai sekarang ini. Sudah menjadi prinsip akidah Islam, sesuatu yang wajib untuk dijalani oleh segenap kaum muslimin, diyakini, tidak boleh diselisihi. Bahkan barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, maka dia dinyatakan sebagai muslim yang menyimpang, keluar dari jamaah kaum muslimin. Disebutkan oleh Al-Imam Harb Ibnu Ismail Al-Kermani rahimahullah. Beliau wafat tahun 280 Hijriah. Beliau punya sebuah kitab, sebuah risalah namanya Aqidah. Di dalam risalah itu beliau menyebutkan akidah-akidah atau pokok-pokok akidah-akidah yang diyakini oleh para ulama-ulama Islam. Dari mulai semenjak zaman para sahabat Rasulullah SAW sampai zamannya beliau. Dan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti, dikarenakan perkara prinsip sifatnya baku. Beliau mengatakan dalam risalah itu, hadhihi mazahib ahli al-ilm wa ashabi al-athar wa ahli sunnah المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. Belum mengatakan yang tertulis dalam risalahku ini, yang tertulis di akidahku ini adalah mazhabnya seluruh para ulama, seluruh ahli ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah mazhabnya para ulama-ulama panutan umat. Dari mulai semenjak para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam sampai hari ini zamannya beliau. Ini adalah mazhab semua ulama yang di Hijaz, yang di Syam, dan tempat-tempat yang lain yang sempat aku jumpai. Maka barang siapa yang menyelisihi sedikit saja dari mazhab ini, atau dia mencelanya, atau dia mencela yang berpendapat dengannya, maka dialah orang yang menyelisihi akidah, dikatakan sebagai ahli bid'ah. Dia telah menyimpang dari manhaj sunnah dan menyimpang dari jalan yang benar. Beliau mengatakan ini adalah mazhabnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Makhlad, Abdullah bin Zubair al-Humaydi, Sa'id bin Mansur, dan yang selain mereka dari para ulama yang kami pernah duduk bersama dengan mereka dan kami mengambil ilmu dari mereka. Contoh-contoh ulamanya tadi. Di antara akidah mereka, mazhab mereka ialah wal jihadu madin qa'imun ma'al a'immah barru aw fajaru la yubatiluhu jawru jair wala adlu atil wal jumu'ah wal idan wal hajj ma'as sultan wa illam yakunu bararatan udulan atqiya wa daf'u sadaqat wal kharaj wal a'syar wal fai wal ghanaim ilaihim adalu fiha au jaru. Beliau menyebutkan 9 poin ibadah amalan yang semuanya dikembalikan kepada pemerintah kita. Beliau mengatakan berjihad itu berlangsung, terus berlangsung dan tegak bersama dengan pemerintah. Pemerintah yang baik atau pemerintah yang fajir. Jihad itu tidak dibatalkan oleh kezaliman penguasa yang zalim atau adilnya orang yang adil. Pertama, jihad. Dalam amalia jihad fi sabilillah harus dengan komando penguasa, dengan komando pemerintah. Pemerintah yang adil atau yang zalim, selama dia muslim. Yang kedua, wal jum'ah, pelaksanaan sholat Jumat dengan pemerintah. Wal idan, pelaksanaan sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha dengan pemerintah. Haji, masalah haji bersama dengan pemerintah. Walaupun pemerintahnya bukan orang baik, bukan orang adil, bukan yang bertakwa. Jadi walaupun pemerintahnya orang yang jelek, yang fajir, sama mereka. Kemudian penyerahan harta sedekah, masalah zakat. Kemudian masalah kharaj, masalah aksyar. Ini semuanya harta-harta yang diambil dalam perkara tertentu. Kemudian fai, ghanimah, terkait dengan harta rampasan perang, baik itu fai atau ghanimah, semuanya diserahkan kepada pihak penguasa, baik penguasa yang adil atau penguasa yang zalim. Ini sudah masuk di dalam akidah para ulama. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dialah yang dinyatakan muslim yang menyimpang. Dia dikatakan sebagai orang yang menyimpang, dikatakan sebagai ahli bid'ah, dikatakan menyelisihi seluruh ulama-ulama di atas tadi. Barakallahu fikum. Juga ini disebutkan oleh al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim namanya Muhammad Ibnu Idris Abu Hatim Ar-Razi, salah seorang ulama ahli hadis pada masanya, sezaman dengan Imam Muslim rahimahullah. Beliau juga punya kumpulan akidah. Akidahnya para ulama-ulama Islam. Di antaranya yang beliau sebutkan di sana, wa naras salata wal hajja wal jihada ma'al a'immah wa daf'a sadaqatil mawashi ilaihim. Dan kami para ulama-ulama Islam meyakini salat, haji, berjihad itu bersama dengan pemerintah, bersama dengan penguasa, menyerahkan sedekah hewan ternak kita juga kepada penguasa. Dan ini juga disebutkan oleh hampir semua ulama-ulama kita yang menulis tentang akidah-akidah Islam. Disebutkan itu semua merupakan akidah para ulama Islam dari mulai zaman para sahabat sampai zaman ulama-ulama tadi, dan itu baku terus berlangsung sampai zaman kita sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Ringkasnya kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa ibadah, ada beberapa ibadah yang dalam Islam dianjurkan, disyariatkan bersama-sama dengan penguasa. Baik itu penguasa yang memimpin ibadah tadi, atau diserahkan kepada pemerintah, atau bersinergi dengan pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah. Ada itu. Dan ini sekali lagi fungsinya untuk menampilkan syiar Islam. Ketika dikerjakan serentak bersama-sama dengan semua muslimin, dengan penguasanya, akan betul-betul nampak syiar tadi itu. Yang kedua, dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin di dalam sebuah ibadah. Ini pun juga memberikan efek yang sangat positif. Muslimin menjadi satu, padu, tidak tercerai-berai, tidak berselisih, satu ibadahnya dengan pemerintah. Dan itu menunjukkan rahmat Islam sekaligus menunjukkan keindahan Islam. Kita sebutkan sekarang satu persatu ibadah-ibadah yang dimaksud, baik dari penjelasan sebagian ulama yang telah disampaikan di atas dan penambahan-penambahan ibadah-ibadah yang lain bersama dengan pemerintah yang juga disebutkan oleh para ulama-ulama setelah mereka. Yang pertama ialah pelaksanaan sholat Jumat. Sebagian ulama menambahkan sholat jamaah, Jumat dan jamaah bersama dengan pemerintah. Ini Pengertiannya bisa jadi penguasa itulah yang menjadi imam. Ketika penguasa menjadi imam, baik penguasa bawah sampai penguasa pusat, desa kayak Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, ketika mereka menjadi imam sholat, maka segenap kaum muslimin jangan ragu, jangan bimbang, yang mantap kita berjamaah di belakang penguasa tadi. Walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya tidak adil, selama dia muslim, kita sholat di belakang mereka sah. Bahkan barang siapa yang meyakini tidak sah, dia yang menyimpang. Barang siapa yang mengulang lagi sholatnya, dia yang menyimpang. Yang benar, yang bersama dengan penguasa tadi. Ini dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh segenap sahabat yang ada kala itu. Diriwayatkan bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang gubernur yang ditaruh di wilayah Kufah, sekarang Irak, dikenal sebagai gubernur yang sadis, suka membunuh rakyatnya, membunuh ya Pak, mudah menumpahkan darah masyarakatnya, sedikit saja menolak perintahnya, bunuh. Dan terbukti dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Tidak peduli itu ulama, apalagi dia orang awam biasa yang tidak mau taat dengan beliaunya, disikat. Banyak sekali korban-korban dari kalangan para alim ulama yang ada kala itu. Zalim, ikhwan. Ini bukan penguasa yang adil. Tapi dia penguasa dan dia mengimami sholat. Perhatikan baik-baik. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang masih mendapati masa itu, beliau sholat di belakang Al-Hajjaj ibn Yusuf. Saya mau tanya, lebih afdal mana, ibnu Umar atau penguasanya? Ibnu Umar, sahabatnya Rasul. Tapi beliau mengajari masyarakat kaum muslimin, itulah akidah Islam, itulah yang namanya bimbingan Islam, selalu bersama dengan penguasanya. Bahkan Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dua putranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini shalla khalfa Marwan, salat di belakang Marwan bin Al-Hakam, salah satu penguasa daulah Bani Umayyah kala itu. Yang lebih afdal yang mana ini? Cucunya Rasul atau Marwan? Cucunya Rasul. Dua orang sahabat, putra sahabat, cucu seorang nabi. Luar biasa. Tetapi dikarenakan yang menjadi imam itu seorang penguasa, maka beliau sholat di belakang penguasa tadi. Barakallahu fikum. Juga dihikayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in pada masanya, menceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat-sahabat beliau dari kalangan sahabat dan dari kalangan pembesar tabi'in. Dikatakan kanu yusalluna khalfal umara makan. Mereka dahulu, sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain yang ada bersama dengan beliau dan pembesar para tabi'in, mereka dahulu biasa sholat di belakang pemerintah, di belakang penguasa, bagaimanapun keadaan penguasa tadi, entah penguasa yang adil ataukah penguasa yang zalim. Nah, Bahkan enggak cukup dengan semata-mata itu. Sebagian ulama kita yang terdahulu bahkan mengingkari dengan keras. Mengingkari dengan keras siapa saja yang tidak mau sholat di belakang pemerintah. Diriwayatkan ada salah seorang di masa itu namanya Abu Hamzah Ats-Tsumali di era tabi'in. Dia sempat menyatakan la nusalli khalfal a'immah, kami tidak mau sholat di belakang pemerintah. Langsung diingkari oleh putranya Husain, yaitu Ali ibni Husain ibni Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, termasuk ulama Ahlul Bait, Ali bin Al-Abidin namanya. Diingkari. Bal nusalli khalfahum wa nunakihuhum bis sunnah. Salah itu. Yang benar kita sholat di belakang pemerintah dan bahkan kita menikahkan mereka. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ini semuanya saya bacakan supaya kita mantap. Sebagian, mungkin sebagian kaum muslimin, kalau mendapati penguasanya baik, penguasanya bertakwa, penguasanya soleh, penguasanya masya Allah aspiratif, mengerti aspirasi masyarakat dan segala macam, mungkin legowo, jiwa nurut, ngoten. Tapi giliran penguasanya itu enggak becus, di pandangan mereka ya, penguasanya mungkin orang yang enggak beres, mungkin orang yang fajir atau orang yang zalim atau yang semisalnya, ya Pak, salat di belakang mereka, enggak. Masih gitu ya? Enggak. Penguasa kayak gitu kok. Itu menggunakan perasaan. Tapi terkait dengan bimbingan sunnah Rasul dan perbuatannya para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, cucu-cucu Rasul dan semisalnya, mereka tetap sholat di belakang penguasanya, walaupun penguasanya kejam, walaupun penguasanya zalim. Kejamnya dia. Tapi kita sebagai masyarakat berkewajiban untuk menampilkan ibadah kita bersama dengan pemerintah, menampilkan bimbingan Islam yang sesungguhnya, untuk menyatukan kalimat, menampilkan syiar Islam, untuk menyatukan kaum muslim. Di sini lafadznya umum meliputi sholat jamaah, sholat jumu'ah, dan juga sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti yang disebutkan tadi dalam akidah-akidah para ulama kita. Ini bab sholat bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah kita mencanangkan sholat terawih di sebuah masjid, boleh gak ya kita jadi makmumnya mereka? Jawabannya boleh. Harus. Yakin itu sah. Jangan diulangi lagi. Pemerintah kita mengadakan tarling. Apa tarling? Terawih keliling. Pas dapat jatahnya Masjid Darmais ini, sholatnya di sini. Yang jadi imam bukan antum, yang jadi imam bapak penguasa kita, entah itu bupati atau itu camat atau itu siapa lagi biasanya, Pak Kapolres atau apa begitu, penguasa kita maju. Antum jangan ragu-ragu, jangan bimbang, sah enggak ya? Sah enggak ya? Loh, kalau kamu ragu-ragu, itu pertanda ada penyimpangan akidah dalam jiwamu. Hati-hati. Enggak gitu, Ustaz. Ini penguasanya orang beres, Ustaz. Perasaan itu ya iya muslim tapi ya enggak soleh, Ustaz. Itu yang dibahas. Kalau dia soleh, sepakat, enggak bakal ada komplain. Yang dibahas adalah ketika mendapati penguasa yang zalim, penguasa yang enggak soleh, penguasa yang enggak adil, penguasa yang enggak bertakwa, ujug-ujug ngimami salat. Itu yang dibahas. Yakin sholat di belakang beliau, antum yakini kesempatan untuk mengamalkan sunnah Rasul, kesempatan untuk mencontoh para ulama kita, sholat di belakang penguasa, yakin mantap, sah. Bahkan barang siapa yang mengulang lagi sholatnya atau tidak mau, dialah orang yang menyimpang. Tanda ini rakyat yang enggak beres. Hati-hati. Masya Allah. Paham ya? Yang kedua, Bab yang kedua yang juga bersama dengan pemerintah ialah di dalam penyerahan zakat dan sedekah. Bab zakah disebutkan di dalam Musannaf Abdurrazzaq dari Suhail bin Abi Saleh rahimahullah, dari ayahnya Abu Saleh As-Samman, namanya Zakwan As-Samman, dia menceritakan, katanya Abu Saleh, terkumpul padaku harta yang sudah terkena kewajiban sedekah, terkena kewajiban zakat. Saya lalu pergi menuju sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semuanya sahabatnya Rasul. Saya datangi satu persatu. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Saya katakan, innahu ijtama'a indi mal, wa inna haula yad'unaha haitsu tarawun, wa inni qad wajadtu laha mawdi'an fa kayfa tara. Terkumpul padaku sejumlah harta yang sudah mencapai kewajiban zakat. Mereka, ini penguasa yang ada kala itu, penguasa ini meletakkan zakat, mengalokasikan zakat seperti yang kamu tahu. Ini enggak bagus, enggak beres gitu ya. Saya sudah menemukan mustahiknya, tempat yang lain untuk zakat ini. Bagaimana pendapat Anda? Ditanyakan kepada sahabat tadi. Fakulluhum qalu, semua sahabat tadi jawabannya sama. Sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'd al-Khudri, dan Sa'd bin Waqqas. Semua jawabannya sama. Addiha ilaihim, tunaikan zakatmu kepada penguasa. Tunaikan zakatmu kepada penguasa. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, idfa'u zakata amwalikum ila man wallahu Allahu amrakum, faman tarra falinafsih wa man athima fa'aliha. Tunaikan, serahkan zakat mal kalian kepada penguasa-penguasa kalian. Kalau orangnya baik, itu pahalanya untuk dia. Kalau ternyata orangnya jelek, maka dosanya yang nanggung dia sendiri, bukan kamu yang nanggung. Yang penting kewajiban kamu mengeluarkan zakatul mal sudah tertunaikan. Barakallahu fikum. Itu keterangannya para sahabatnya Rasul. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya penguasa kita yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini menyatakan bahwasanya semua harta zakat, semua harta sedekah harus kembali kepada pemerintah, baik pemerintah desa atau kecamatan atau kabupaten atau kota madya atau langsung ke pusat, maka seluruh kaum muslimin yang terkena kewajiban zakat mal atau zakat fitrah atau sedekah-sedekah yang lain, berkewajiban untuk menyerahkan harta zakat tadi kepada penguasanya, baik penguasanya adil ataukah zalim, dialokasikan tepat ataukah bermasalah. Itu semua bukan tanggung jawab Anda. Tanggung jawab kita hanya menyerahkan harta zakat kepada penguasanya. Seperti zaman dahulu kala, di zamannya Rasulullah SAW, semuanya larinya kepada Rasul dan dimasukkan Baitul Mal. Rasul menunjuk amil-amil zakat, namanya amil atau namanya jabi. Al-jabi jamaknya jubat, yang menarik harta zakat. Semuanya ditaruh di Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Rasul SAW yang mengalokasikannya kepada para mustahid untuk fakir miskin dan 8 golongan tadi. Ada kalanya untuk sebagian, ada kalanya untuk kemaslahatan kaum muslimin, yang menanganinya penguasa dan pemerintah. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai memerangi orang-orang yang tidak lagi mau menyerahkan zakat malnya kepada penguasa kala itu. Di zaman pemerintahan beliau, ada yang murtad diperangi, ada yang ngaku jadi nabi palsu diperangi, Ada yang ketiga yang tidak mau yang tidak mau menyerahkan harta zakat. Diperangi sama beliau. Sampai mau menunaikan zakat malnya kepada penguasa. Ini kalau penguasa kita resmi. Atau mereka menunjuk amil-amil khusus. Apa namanya? Badan amil zakat. Namanya basis. Ada infak sodako, badan amil zakat infak dan sodako. Namanya basis. Ketika mereka menunjuk basis-basis di daerah-daerah yang ada dan menganjurkan kaum muslimin untuk mengalokasikan zakatnya ke sana, maka yang sunnah, yang syar'i, yang sesuai dengan tindakan Rasul dan para sahabatnya dan semua para ulama Islam, kita menyerahkan ke sana kepada basis resmi pemerintah. Kita sudah mengerjakan sunnah terkait dengan bagaimana alokasinya, itu semua terserah pemerintah. Kata Ibnu Umar, kalau bagus mereka dapat pahalanya, kalau ternyata tidak, dosanya yang nanggung mereka juga. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau seandainya pemerintah itu memberikan keleluasaan kepada lembaga-lembaga swasta atau kepada masyarakat kaum muslimin untuk mengumpulkan harta zakat mal kaum muslimin pada mereka? Apakah boleh diserahkan kepada amil-amil zakat yang ada ini? Dan itu yang terjadi ya, begitu ya? Begitulah. Di Indonesia ini kan yang kita perhatikan, pemerintah tidak mengharuskan kaum muslimin untuk setor zakat ke mereka dan tidak mengharuskan kaum muslimin untuk setor zakat ke basis mereka, tapi memberi keleluasaan kepada masyarakat muslimin untuk mengatur zakatnya sendiri. Betul Pak? Jawabannya, apakah boleh kita serahkan kepada yang bukan pemerintah? Apakah boleh? Boleh. Apa syaratnya? Satu, dikarenakan pemerintah tidak mewajibkan, artinya memberikan keleluasaan. Apa syaratnya? Gimana? Ini yang jawab siapa ini kok suaranya? Ditunjuk apa? Ada yang mau jawab? Jawabnya boleh, iya. Apa syaratnya? Ataukah tambah syarat? Ya, usah pakai izin lagi, udah diizinkan resmi. Mau izin apa lagi? Apa syaratnya? Ayo, apa ini, Pak? Apa syaratnya? Yang diberi kuasa apa jelas, pemerintah memberikan kuasa, silakan. Ya, DKM silakan mengatur zakatul mal kaum muslimin. Nah, gitu ya. Lembaga swasta yang bergerak di bidang ini silakan. Dikasih keleluasaan. Kita ini menyerahkan ke mereka, ada syaratnya enggak? Jelas izin pemerintah. Dan itu bagaimana yang boleh? Masa enggak pakai syarat, Rek? Jawabannya? Panitia. Itulah kepanitiaan namanya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan oleh sekalian kaum muslim. Mereka yang harta bendanya sudah terkena kewajiban zakat mal dan mau mengeluarkan zakat malnya dalam keadaan dikasih kebebasan, maka ada ketentuannya. Kita memilih satu. Memilih badan-badan amil zakat tadi itu, satu yang resmi pemerintah atau yang kedua yang swasta, tapi dengan syarat itu orangnya amanah. Kita serahkan kepada orang-orang yang amanah, yang terpercaya di dalam pengelolaan zakatul mal. Kalau pemerintah kita gak bahas, itu urusannya mereka. Dialokasikan kemanapun itu tanggung jawab mereka. Nek swasta kita harus pilih-pilih. Terus juga banyak lembaga-lembaga zakat yang ada, kok gak ono sing beres yo. Misalnya dalam pandangannya sampean, kok ndak ada ya beres ya. Ya wis, langsung tak serahkan sendiri saja. Tidak ada masalah. Atau ini kayaknya, insya Allah yang terpercaya, serahkan kepada mereka supaya zakat mal Anda dialokasikan dengan benar oleh lembaga swasta tadi. Ketika ada yang resmi pemerintah, lebih menenangkan, langsung kasihkan kepada lembaga resmi pemerintah. Barakallahu. Ngoten nggih? Nah, yang swasta yang diberi keleluasaan sebagai amil-amil zakat juga harus amanah di dalam melaksanakan amanah ini. Ini zakatul mal mestinya digunakan untuk 8 golongan. Ini masuk dalam kantong pribadi semua. Hati-hati loh Pak. Nanti diaudit di Yaumul Qiyamah. Bukan diaudit di pengadilan negeri sini Pak, tapi diaudit di Yaumul Qiyamah nanti. Barakallah. Intinya seperti itu. Selagi ada yang resmi pemerintah, serahkan kepada pihak pemerintah. Yang berikutnya, dari amalan yang bersama dengan pemerintah ialah amalan ibadah haji Ibadah haji ini adalah tugas pemerintah di dalam penyelenggaraannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk negara kita betul-betul menangani bab haji ini resmi dari pemerintah. Nah gitu ya, terutama yang reguler, yang plus pun juga dengan pengawasan pemerintah. Pemerintah yang mengurusnya segala macamnya, tapak ONH-nya sekian-sekian, lengkap, rinci, detail. Itu merupakan bimbingan sunnah Rasul. Kita berhaji bersama dengan pemerintah kita, melalui pemerintah kita, legal, resmi dengan pemerintah. Itu sunnahnya para ulama terdahulu kala. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Abi Zamanain dalam bukunya Usulus Sunnah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Zuhair ibn Abbad. Qala, beliau menyatakan, kana man adraktu minal masyayikh Malik wa Sufyan wal Fudhail ibn Iyad wa ibn al-Mubarak wa Waqi' wa ghairihim kanu yahujjuna ma'a kulli khalifah. Katanya Zuhair ibn Abbad, dulu masyayikh, para syekh-syekh, para guru-guru yang saya dapati mereka, semacam Imam Malik, Sufyan, Fudhail bin Iyadh, Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, dan ulama selain mereka, mereka dahulu biasa berhaji bersama dengan khalifahnya, berhaji bersama dengan penguasa. Dulu namanya khalifah, sekarang namanya presiden untuk republik, untuk negara republik presiden. Mereka berhaji bersama dengan penguasanya. Itu para ulama-ulama Islam pada masanya. Masya Allah, luar biasa. Ini yang ditentukan oleh para ulama kita dalam bab ini, sehingga dalam berhaji bersama dengan penguasa resmi. Nah, yang melaksanakan ibadah haji ilegal-ilegal ini dikhawatirkan hajinya enggak mabrur, dikarenakan menyalahi bimbingan sunnah, menyalahi bimbingan dan prinsipnya para ulama-ulama sunnah. Ada enggak yang ilegal? Ada enggak? Kok diem? Ada enggak? Banyak. Kalau dulu dikatakan haji paspor ijo. Nah, sekarang ijo kabeh paspore, Pak. Iya, sekarang ketentuan yang terbaru semuanya menggunakan paspor hijau, nanti disertakan paspor resmi pemerintah. Jadi yang ilegal-ilegal itu ijo tok, tidak ada yang coklat. Yang resmi ijo plus ditempeli yang coklat yang resmi dari pihak pemerintah. Sehingga jangan ragu-ragu. Ketika mau berhaji, daftarkan diri Anda kepada pemerintah untuk diselenggarakan, diatur kepergian ibadah haji Anda bersama dengan pemerintah di kloternya masing-masing, di wilayah masing-masing. Gimana Pak? 20 tahun, itu yang reguler. Daftar yang plus. titik ono iki. Ya yang mampu toh Pak, nek gak mampu ya gimana lagi. Plus juga bisa pemerintah juga menangani yang plus. Yang penting biru-biru haji dan umroh tadi itu resmi ke pemerintah. Jangan yang bodong-bodong Pak. Nanti nasibnya kayak banyak orang itu terlantar di bandara Suta itu. Ribuan orang terlantar ternyata travelingnya atau biru KTIH-nya atau biru umrohnya bodong kabeh, enggak ada yang resmi. Ini diantar efek negatif tidak legal. Sehingga cari yang resmi. Yang betul-betul resmi dari pihak pemerintah atau yang diakui pihak pemerintah. Sehingga ibadah kita tenang, hajinya kita tenang, insya Allah tinggal mencari memperjuangkan kemabrurannya. Kan begitu. Nah kalau sudah ilegal menyalahi aturan pemerintah plus menyalahi aturan sunnah, belum-belum sudah gak mabrur. Belum-belum sudah gak mabrur. Mungkin sah hajinya, tapi tidak mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang betul-betul penuh dengan ketaatan, bersih dari semua pelanggaran-pelanggaran agama. Repot jadi yang mabrur. Sahnya gampang, tapi mabrurnya sulit. Padahal yang dikasih pahala haji yang mabrur. Laisa lahul jaza ilal jannah wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala bagi dia kecuali surga. Orang yang hajinya mabrur pulang ke rumah kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan, putih, suci, bersih, tanpa dosa. Itu haji yang mabrur. Ada kata-kata mabrurnya apa? Bukan haji mawon, haji mabrur. Sehingga harus betul-betul resmi, jangan ilegal, dan cari kemabruran selama manasik haji. Dikerjakan dengan apa namanya keikhlasan, diisi dengan amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ditinggalkan larangan-larangan haji yang membatalkannya, ditinggalkan kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat, tinggalkan semuanya, dijaga, dipertahankan sampai selesai haji. Insyaallah mabrur. Barakallahu. Intinya apa ini? Intinya berhaji bersama dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Naam. Yang berikutnya ini pembahasan kita. Ini sengaja yang disebutkan rukun Islam semua ini. Salat pun, zakat pun, haji pun. Sekarang berpuasa. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah puasa. Siang Ramadan ini juga menggunakan juga bersama dengan pemerintah dengan melaporkan hasil rukyat kepada penguasa kita dan menunggu keputusan sidang itsbat pemerintah kita. Bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab siam lebih rinci. Lebih rinci. Yang pertama, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam bab menetapkan Ramadan dan menetapkan Syawal itu menggunakan ru'yatul hilal dan membatasinya hanya dengan ru'yatul hilal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu." Kamu jangan puasa sampai melihat hilal. Jangan berfitri, berhari raya sampai melihat hilal. Itu pembatasan. Hanya membatasi satu cara dengan nama ru'yatul hilal untuk menetapkan satu Ramadan dan menetapkan satu Syawal. Barakallahu fikum. Tidak menggunakan cara-cara yang lain. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya menyebutkan bab ini, menyebutkan masalah ini menggunakan ru'yatul hilal. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan bab ru'yat, pemerintah biasa mengirimkan tim, namanya tim-tim ru'yat, boleh juga bagi segenap kaum muslimin untuk ikut andil dalam bab ru'yatul hilal. Nanti ketika ada yang menyaksikan ataukah tidak, dilaporkan kepada siapa ini? Kepada penguasa, kepada pemerintah. Nanti pemerintahlah yang menetapkannya. Dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabatul kiram mereka beramai-ramai menyaksikan hilal, ru'yatul hilal untuk Ramadan dan Syawal. Setelah itu dilaporkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yang menetapkan ketetapan Ramadan dan Syawalnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Al Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan oleh Al Imam Adz-Dzahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam Irba'ul Ghalil. Katanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tara annasul hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bisiyamih. Fasama wa amara an-nasa bisiyamih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, orang-orang ini kaum muslimin ketika itu mereka saling melihat hilal. Lalu kata Ibnu Umar, saya beritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah melihat hilal tadi. Ibnu Umar sahabi, orang yang adil, saksi yang adil. Fasama, maka Rasul pun berpuasa menggunakan hasil ru'yatku. Wa amara an-nasa bisiyamih, dan Rasul memerintahkan segenap kaum muslimin untuk berpuasa dengan hasil ru'yat ini tadi. Barakallahu fikum. Ini sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, yang namanya penetapan satu Ramadan, begitu pula satu Syawal, itu menggunakan satu cara, ru'yatul hilal. Teknis bisa langsung, bisa teropong, bisa alat dan yang lain-lainnya, itu sebenarnya teknis. Yang penting melihat, dilihat, entah langsung atau dengan alat. Satu cara, ru'yatul hilal. Tidak ada lagi cara yang lain. Yang kedua, diutus tim-tim ru'yat. Boleh juga bagi kaum muslimin untuk ikut andil dalam bab ini. Di sini hampir semua sahabat menyaksikan hilal. Yang berikutnya, bagi yang telah menyaksikannya, melaporkannya kepada penguasa. Kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melaporkannya pada pihak penguasa. Yang keempat, nanti penguasalah yang menetapkan, yang memutuskan penetapan satu Ramadan atau satu Syawal. Di sini Rasul yang memerintahkan para sahabat untuk berpuasa dengan ru'yat tadi. Paham ya? Pemerintah yang menetapkannya. Tadi disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadan di halaman yang ke-37 dan setelahnya, setelah membawakan hadis di atas, beliau menyatakan, waman ra'ahu mutayakinan ru'yadahu wajaba alaihi ikhbaru wulatil umur bidzalik. Barang siapa yang telah melihat hilal, yakin, sudah yakin menyaksikan hilal, maka wajib atas dia memberitahukan, menyampaikannya kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Wa kadzalika man ra'a hilal Syawal wa Dzulhijjah. Begitu pula siapa saja yang melihat hilal untuk Syawal, Idul Fitri, dan hilal untuk Dzulhijjah, untuk Idul Adha. Laporkan, sampaikan kepada pemerintah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan setelah itu, wa idza u'lina thubutus syahri min qibalil hukumah birradiyu aw ghairihi wajabal amalu bidhalik fi tuhulis syahri wa khurujihi fi ramadana aw ghairihi lianna i'lanahu min qibalil hukumah hujjatun syar'iyyatun yajibul amalu biha. Sangat gamblang. Artinya, kata beliau, apabila telah diumumkan penetapan bulan satu Ramadan atau Syawal dari pihak pemerintah, entah melalui radio, dulu belum banyak televisi, radio atau yang semisal itu, maka wajib mengamalkan penetapan tadi, baik untuk masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan. Masuk pada tanggal 1 Ramadan, keluar pada tanggal 1 Syawal. Sebab pengumuman hal tersebut dari pemerintah merupakan hujjah syar'i yang wajib diamalkan. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyudzina fin nasi mu'linan thubut asyhari liyasumu. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Bilal memberitahukan kepada sekitar kaum muslimin telah ditetapkan masuknya Ramadan supaya mereka berpuasa. Hina thabata indahu sallallahu alaihi wasallam duhuluhu wa ja'ala dzalikal i'lam mulziman lahum bisiyam. Itu ketika telah pasti pada Rasulullah SAW telah masuknya Ramadan, dan Rasul menjadikan pengumuman tadi sebagai sesuatu yang mengilzam, mengharuskan kaum muslimin untuk berpuasa dengannya. Ini berhujjah dengan tindakannya Rasul ya. Sehingga kaum muslimin dalam bab ini mengembalikannya kepada pihak penguasa. Muslimin bisa ikut andil dalam bab ru'yatul hilalnya. Selebihnya dilaporkan pihak penguasa yang menggodoknya, yang mempertimbangkannya. Hasilnya diikuti oleh semua kaum muslimin. Kalau sekarang, masya Allah, di negara kita luar biasa, walhamdulillahirrabbilalamin, dari pihak penguasa mereka mengutus tim-tim ru'yat di semua titik-titik yang ada di Indonesia Raya ini, di Jawa, luar Jawa, dan kemudian semua yang ada dilaporkan kepada pihak penguasa yang mengadakan sidang isbat satu Ramadan dan sidang isbat satu Syawal. Ya, kumpulkan semua data, langsung mereka memutuskan ketok palu, tok tok tok tok, pemerintah dengan ini menyatakan bahwasanya satu Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Kalau ketika diumumkan dengan resmi, maka semua kaum muslimin wajib untuk mengamalkannya. Itu hujjah syar'i. Hujjah syar'iyah wajib diamalkan. Atau nanti ketika selesai Ramadannya diputuskan tok tok tok tok tok, dengan ini pemerintah menetapkan bahwasanya satu Syawal jatuh pada hari ini. Maka semenjak itu semua muslimin langsung takbiran. Boleh takbiran di malam Id. Nah, terus berlanjut sampai besoknya berhari raya bersama-sama dengan pemerintah kita. Luar biasa. Prinsip inilah, konsep inilah kaum muslimin rahimakumullah yang akan bisa menyatukan semua kaum muslimin di sebuah negara. Tidak akan ada perbedaan. Ramadannya sama-sama, Idnya sama-sama, Idul Adhanya sama-sama. Sama siapa? Sama pemerintah kita, penguasa kita. Dan itu luar biasa efeknya. Luar biasa efeknya. Syiar Islam di negara itu akan bergaung dengan luar biasa, menyatukan kaum muslimin, menghilangkan perbedaan dan segala macamnya, dan itu semua bersama dengan pemerintah kita. Apalagi kemudian pemerintah kita mengadakan sholatul id di tempat mereka yang menjadi khatibnya, jadi imamnya, Maka segenap kaum muslimin berbondong-bondong datang ke tempatnya pemerintah untuk salatul Id bersama dengan mereka. Luar biasa. Dan itu syariat Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Paham insyaallah? Naam, sehingga Ramadan bersama dengan pemerintah. Berhari raya bersama dengan pemerintah. Yang dibahas pemerintah yang muslim, tidak harus soleh, tidak harus bertakwa, tidak harus adil. Kalau itu jelas sepakat. Yang dibahas sekarang, walaupun penguasanya tidak adil, walaupun penguasanya dia zalim, atau begini, atau begitu banyak kurang yang ada, selama dia muslim, maka ditetapkan atau digunakan untuk penetapan Ramadan dan Syawal, untuk beribadah bersama-sama dengan setiap kaum muslimin, bersama dengan penguasanya. Ini cara yang ditempuh oleh Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh, kalau semua muslimin memiliki konsep yang sama, akan satu, tidak pernah akan terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin sepanjang zaman, sepanjang masa sampai kiamat. Dikarenakan satu konsepnya dengan pemerintahnya. Barakallahu fikum. Dan itu efeknya lebih dahsyat lagi. Muslimin akan solid, akan kuat di negara itu bersama dengan pemerintahnya. Sulit untuk dipisah-pisah, di kotak-kotak, dibikin tercerai-berai. Satu dengan pemerintahnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Sementara Islam begitu bersemangat, begitu berambisi untuk menyatukan kaum muslimin, kalimat muslimin bersama dengan pemerintahnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada penguasa kita dan segenap kaum muslimin untuk mengerti dan memahami betul prinsip yang mulia ini dan mewujudkannya di dalam dalam pengamalannya di bangsa dan negara kita semua, sehingga satu Ramadan bersama dengan penguasa kita, satu Syawal juga bersama dengan penguasa kita. Kalau terjadi, luar biasa. Nanti yang disebutkan oleh para fuqaha kita, nanti masing-masing kepala negara bermusyawarah untuk menetapkan barakallahu fikum ru'yatul hilal zona internasional. Memang begitu yang diinginkan, Pak. Ya, iya. Pertama kali yang disarankan masing-masing negara. Setelah itu nanti diharapkan kalau sudah muslimin bersama dengan penguasanya masing-masing, tinggal masing-masing kepala negara mereka bermusyawarah, berkoordinasi dengan semua negara-negara kaum muslimin untuk menetapkan ru'yatul hilal zona internasional. Dengan diharapkan Ramadannya serentak satu dunia, Idul Fitrinya serentak satu dunia, Idul Adhanya serentak satu dunia. Apa enggak heboh itu, Pak? Wah, heboh banget. Itu syiar Islamnya menggaung satu dunia. Kekuatan Islam akan menyatu satu dunia. Luar biasa. Itu yang diharapkan oleh Islam. Itu pun dinasihatkan oleh para ulama kita terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Sudah apa lanjut? Sudah apa lanjut? Kedengaran soalnya sudah gitu ya. Sudah gitu. Masya Allah. Baru sholat, terus zakat, terus haji, terus puasa. Sik papat. Terus? Yakin dah jam berapa ini? Jam berapa itu, Pak? Loh, hampir jam 9:30 loh. Wih, penjenengan. Oh, baru, Pak. Tak tawari dulu. Kalau mau tak sebutkan secara global saja. Yang penting kan sudah kecapain rukun Islam ternyata semua dengan pemerintah. Itu dia salat, zakat, puasa, haji. Lanjut, dikit. Dikit. Apa banyak? Banyak. Baik. Yang berikutnya dalam bab jihad. Ini penting. Dan ini disebutkan tadi oleh para ulama kita dalam perkara jihad itu harus dengan komando pemerintah. Inilah yang membedakan antara jihad yang syar'i dan jihadnya kaum teroris. Ini yang membedakan. jihad yang syar'i, yang itu merupakan amal besar dalam Islam yang mendapatkan pahala mati syahid, itu kalau jihadnya bersama dengan pemerintah, dengan komando pemerintah, di bawah bendera pemerintah, yang dihadapi adalah orang-orang kafir harbi yang terang-terangan memusuhi dan membantai kaum muslimin. Harakulah itu jihad yang syar'i. Tapi kalau jihadnya dengan bendera swasta, itu jihadnya kaum teroris. Atau jihadnya melawan bukan orang-orang kafir, itu jihadnya kaum teroris. Harakulah itu. Masya Allah. Ngerti nggih? Global. Kemudian katanya sebentar aja poin-poinnya. Poin-poin aja, rinciannya bahasa panjang-panjang. Kemudian yang berikutnya ya kawan, yang juga termasuk ibadah yang dikerjakan dengan penguasa kita adalah yang ke-6. Yang ke-6 ialah terkait dengan pelaksanaan kunut nazilah. Itu kunut ketika kaum muslimin tertimpa sesuatu, musibah, atau semisalnya dalam kondisi yang mencekam, kondisi yang genting dan segala macamnya, maka dianjurkan untuk melaksanakan kunut nazilah dan dilaksanakan di semua waktu sholat, tidak hanya ketika subuh saja. Barakallahu'alaikum. Imam kunut mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin, mendoakan kehancuran untuk orang kafir, dan diaminkan oleh di belakangnya. Paham belum? Ini SK, surat keputusan diadakannya kunut nazilah, itu kembalinya kepada pemerintah. Barakallahu'alaikum. Bersinergi dengan para alim ulama. Alim ulamanya yang menentukan ini sudah tingkatan genting, sudah tingkatan nazilah. Fatwa mereka disampaikan kepada pihak pemerintah, maka penguasa mengeluarkan SK untuk kunut nazilah berdasarkan pengamatan-pengamatan dan fatwa para alim ulama. Faham gak? Jadi bukan kemudian rakyat biasa, mereka hanya memberikan laporan. Laporan-laporan. Barakallahu fikum. Para ulama yang menentukan, mereka yang melihat dari sisi syar'inya, ilmiahnya, sudahkah sampai tingkatan genting dan segala macamnya. Sudah, para ulama menyampaikan fatwa, disampaikan kepada para umara. Para umara penguasalah yang menentukan SK-nya. Resmi dari pihak pemerintah, kaum muslimin melaksanakan kunut nazilah. Maka mereka di masjid-masjid, mereka serentak melaksanakan kunut nazilah dengan imamnya masing-masing, diaminkan oleh para makmum jamaahnya masing-masing di masjid tersebut serentak. Itu juga disebutkan oleh para ulama kita dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya yang juga bersama dengan pemerintah ialah di dalam melaksanakan sholatul istisqa, sholat minta hujan. Barakallahu fikum. Terkait dengan minta hujan, itu caranya banyak. Cara yang bisa dilakukan oleh segenap kaum muslimin adalah doa. Doa minta hujan. Bisa dikerjakan para khatib-khatib Jumat. Selesai dalam khutbahnya dia berdoa, isi doanya minta hujan. Atau individu kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah, doa minta hujan. Tetapi untuk bab sholat, melaksanakan sholat istisqa minta hujan harus dengan SK pemerintah. Muslimin melaporkan, ah, niki wedhuse mati sedoyo niki, napa kelaparan, kekeringan, kurang air, ini sawah-sawah hancur semua, segala macamnya, kekeringan. Laporan dari pihak masyarakat, nanti para ulama yang menggodoknya. Apakah sudah saatnya untuk minta hujan? Ketika sudah saatnya, disampaikan kepada pihak pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan SK-nya. Iya, dianjurkan kepada sekalian kaum muslimin untuk melaksanakan sholatul istisqa. Ketika penguasa kita yang mengadakannya, lebih mantap. Semua muslimin mengerjakan istisqa bersama dengan penguasanya. Begitu. Itu juga yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Adapun yang lain-lainnya disinggung sedikit tadi terkait dengan harta ghanima, harta faid dan segala macamnya, ini semuanya bersama dengan pemerintah kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.